Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyejuk Hati, melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, untuk sama-sama kita berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan kita, untuk sama-sama kita mencoba untuk kembali menyadarkan diri kita. Jadi dalam rangka semakin lama kita mengkaji firman Allah, maka akan semakin terbuka kesadaran kita betapa Allah itu sangat agung, betapa Allah itu sangat sayang kepada kita, dan betapa banyak hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar kita selalu mendapatkan kasih sayang, rahmat, dan keutamaan dari Allah. Pada hari ini kita memasuki ayat ke-93 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu informasi kepada kita apa yang selanjutnya dilakukan oleh Zulkarnain ketika dia melakukan perjalanan lanjutan. Setelah dia sampai di tempat terbitnya matahari, dia kemudian bergerak melanjutkan perjalanannya sampai di suatu tempat di mana tempat itu berada di antara dua buah gunung dan bertemu dengan masyarakat setempat yang tidak mengerti bahasa yang disampaikan oleh Zulkarnain, dan Zulkarnain juga tidak mengerti bahasa mereka. Sama seperti ini, kalau kita orang Indonesia pergi ke Afrika misalnya, orang Afrika tidak mengerti bahasa kita, kita juga tidak mengerti bahasa orang Afrika. Seperti itu gambarannya. Nah, kata Saddun, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi mentafsirkan ayat ini, maknanya adalah pembatas antara dua hal. Bisa saja Saddun ini bermakna lahiriah, bermakna lahir, artinya memang betul-betul dinding pemisah atau pembatas, atau sesuatu yang memisahkan antara satu dengan yang lain, atau juga bisa bermakna maknawi yang tidak bisa diraba, ya. Keterangan ayat ini salah satunya juga yang menarik adalah ketika Zulkarnain terus melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di suatu tempat di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang berbeda dari masyarakat yang lainnya. Jadi kemudian Zulkarnain menghadapi atau bertemu dengan budaya-budaya masyarakat setempat yang berbeda dengan budaya yang selama ini dia kenal. Dia kemudian sampai ke masyarakat yang bahasanya itu berbeda dari bahasa yang dia pergunakan selama ini. Tetapi menariknya adalah bahwa Al-Quran menggambarkan la qauman la yakaduna yafqahuna qawla, ya, suatu kaum yang hampir-hampir tidak mampu memahami pembicaraan. Ya, Al-Quran tidak mengatakan bahwa qauman la yafqahuna qawla, suatu kaum yang tidak mengerti apapun pembicaraan yang disampaikan. Tapi dengan mempergunakan redaksi bahasa la yakaduna, hampir-hampir tidak paham. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi, ini artinya adalah bahwa ternyata mereka yang tidak mampu memahami perkataan itu tidak mau berusaha untuk memahaminya. Ya, jadi keterangan redaksi Al-Quran hampir-hampir tidak paham itu artinya memang mereka sama sekali tidak paham dan tidak berusaha untuk memahami ucapan yang disampaikan oleh Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qaula. Ya, jadi ada perbedaan antara tidak tahu dan ada orang yang tidak tahu tapi berusaha untuk tahu. Di sinilah Al-Quran menggambarkan tentang hal itu. Kemudian lagi bahwa ternyata tidak berbicara itu, kemudian mereka berkata, wahai Zulkarnain, ya, ada semacam paradok yang tergambar dari keterangan ini, ya, bahwa ternyata ketika mereka tidak paham, tapi mereka mengatakan, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, di dalam keterangan ayat selanjutnya. Kenapa seperti ada perbedaan di sini? Untuk memahami bahwa walaupun mereka tidak memahami bahasa satu sama lain, baik Zulkarnain maupun masyarakat setempat, akan tetapi mereka bisa mempergunakan cara lain untuk memahaminya, yaitu dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Yang ini akan nanti kita terangkan secara lebih lanjut di dalam keterangan ayat selanjutnya. Nah, mungkin ini sekedar pengantar dari keterangan ayat 93 ini. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fadzlul Haq, yang kami harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita bahas saat ini masih ayat 93 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam perjalanan Dzulqarnain itu mencapai suatu tempat yang mana satu tempat itu yaitu suatu tempat itu artinya suatu kaum yang mana letaknya di antara dua gunung itu mendapatkan bahasa mereka di sana, mereka tidak mengerti pembicaraan, tapi bahasa yang disampaikan dalam firman Allah la yakaduna yafqahuna qaula, seperti sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Artinya tidak semua kita di dunia ini dapat mengetahui bahasa yang ada di setiap tempat. Artinya apa? Artinya sebetulnya bahasa-bahasa ini sebetulnya adalah milik Allah. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuat bahasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pun orang suku apapun dia, kalau dia ditanya siapa yang menciptakan bahasa ini, mereka tidak akan tahu. Hanya membahasakannya, ya ini adalah rumpun Melayu, ini adalah bahasa Inggris, rumpun bahasa Inggris, dan yang lain-lainnya. Tapi yang menciptakan, yang membuat itu, yang pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa itu saja kita sudah kalah. Maka hikmah yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lagi membahas kita tentang Dzulqarnain yang sampai pada satu tempat, yaitu bagian di belahan dua gunung yang mana mendapatkan bahasa kaum tersebut sampai-sampai tidak dapat dipahami. Artinya tidak semuanya kita itu tidak paham. Minimal kalau kita tidak paham bahasa yang mereka ucapkan, tapi kita bisa memakai dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu tentunya dengan gerakan tangan yang menunjukkan akan kita, apa keperluan kita, dan bagaimana kita dapat bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa isyarat tersebut. Karena banyak, setiap orang ketika kita sebutkan walaupun dalam bahasa Arab sekalipun ataupun bahasa Inggris, ketika yang kita sebutkan itu memang betul-betul sudah sampai pada tingkat kefasihan, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak memahami bahasa tersebut, maka diterjemahkanlah dengan bahasa isyarat. Maka dibahasakan di sini la yakadu yafqahuna qaula, hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan, bukan tidak mengerti sama sekali. Itulah menunjukkan upaya Dzulqarnain untuk berkomunikasi supaya apa yang disampaikannya itu dapat dipahami kaum, paling tidak kaum tersebut tidak jauh dalam kesesatan atau mendekati apa yang diinginkan Allah dan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibawa oleh Dzulqarnain tersebut. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fadzlul. Para pendengar rahimakumullah, dari keterangan ayat 93 ini kita akhirnya semakin memahami bahwa sebenarnya perjalanan yang dilakukan oleh Dzulqarnain memiliki satu pelajaran terbesar yang patut kita pelajari, bahwa dengan perjalanan itu akan banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita petik. ketika kita melakukan perjalanan ke sana kemari, maka sebenarnya kita diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, memahami apa yang berkembang dari tempat-tempat yang kita jalani tersebut. Pada saat misalnya kita ke Jakarta, kita melihat gedung-gedung pencakar langit, kita melihat bagaimana masyarakatnya sibuk kerja dari pagi sampai malam. Ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita di masyarakat di Medan ini yang kehidupannya terkesan sangat santai itu suatu hal yang harus dirubah. Walaupun tidak mesti harus terlalu sibuk-sibuk kali sehingga seperti masyarakat Jakarta yang terlalu workaholic ya. Terlalu sangat cinta pekerjaan atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga akhirnya mereka banyak melalaikan hal-hal yang penting di dalam kehidupan ini. Cuma yang penting yang kita pelajari di situ adalah bagaimana kehidupan santai kita di Sumatera Utara ini atau masyarakat Medan ini harus kita rubah dengan secepat-cepatnya. Karena ketika orang lain berusaha lebih keras, itu artinya membuat dia menjadi jauh lebih maju. Pada saat kita berada dalam kondisi santai, nyaman, ya, mau terima enak-enaknya saja, itu artinya kita sudah memanjakan diri kita dengan suatu pekerjaan yang tidak akan memberikan manfaat dan kelak kita akan menyesali apa yang kita lakukan karena usia kita singkat dan dengan kesantaian kita, kita tidak akan mampu meraih kebaikan-kebaikan yang jauh lebih maksimal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, berjalanlah dan pelajarilah. Oleh karena itu, bergeraklah dan cobalah untuk memahami dan menyadarinya bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kita lakukan, terutama sekali untuk mengembangkan spirit kita, berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya karena kita adalah umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.